بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi dirahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu kita sudah mulai membahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat fitri, di mana zakat fitri ini wajib bagi seluruh kaum muslimin, baik itu laki-laki, perempuan, atau anak kecil, juga seorang yang merdeka ataukah budak, ya, wajib ditunaikan oleh seorang yang memiliki kelebihan atas kebutuhannya yang dia butuhkan pada hari Idul Fitri. Selama dia memiliki kelebihan atas kebutuhan dirinya dan keluarganya, ya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitri. Dia mengeluarkannya atas dirinya sendiri dan juga atas orang-orang yang wajib untuk dinafkahinya, seperti istri dan anak-anaknya. Ya, dan juga apabila dia memiliki budak, ya, pada masa yang lalu, dia mengeluarkan zakat tersebut untuk budaknya juga. Ya, mengeluarkan zakat bagi budaknya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan mengulangi sedikit apa yang sudah kita baca kemarin. Qala wa yustahabu ikhrajuha anil hamli, dan disenangi untuk mengeluarkan zakat untuk anak yang masih ada dalam kandungan, yang sudah kita sebutkan bahwa yang rajih yaitu tidak disunnahkan untuk mengeluarkan zakat bagi anak yang masih dalam kandungan. Qala wa mahallu ikhrajiha al-baladu alladhi yuwafihi tamamus syahri wa huwa fihi, dan tempat untuk mengeluarkan zakat adalah negeri di mana dia berada ketika pada akhir bulan Ramadan, ya, dimanapun dia berada ketika itu, maka itulah tempat yang seharusnya dia mengeluarkan zakat padanya, ya. Jangan sampai dia mengeluarkan zakat di tempat lainnya, ya, walaupun itu tempat asalnya, ya, dia berasal dari suatu kota tertentu, katakanlah Jakarta. Nah, kemudian pada akhir bulan, ya, Ramadan, dia berada di tempat lain, ya, misalnya di Bandung. Nah, maka dia menunaikan zakatnya di tempat di mana dia berada pada akhir Ramadan, yaitu di Bandung, bukan di Jakarta, walaupun dia nantinya akan pulang ke Jakarta misalnya. Nah, qala Wa in kana man yalzamuhu an yukhrija anhum fi baladin akhar ghairu baladihi alladhi huwa fihi akhraja fitratahum ma'a fitratihi fi dhalikal balad. Walakun orang yang wajib untuk dia keluarkan zakat baginya, bagi mereka berada di negeri lain, ya. Ini berbicara tentang seorang yang berada di negeri tertentu, sedangkan keluarganya yang wajib dia nafkahi berada di negeri yang lain atau kota yang lainnya. Ya, tadi seperti yang kita permisalkan, ya, orang berasal dari Jakarta, keluarganya di Jakarta, dia sendiri pulang ke Bandung, misalnya. Maka apa yang dilakukan, apakah mengeluarkan zakat bagi dirinya dan keluarganya di Bandung, ataukah mengeluarkan zakat bagi dirinya di Jakarta, atau kemudian dia mengeluarkan zakat di Bandung kemudian untuk keluarganya dikeluarkan di Jakarta, atau bagaimana? Qala. Naam. Akhraja fitratahu ma'a fitratihi fi dzalikal balad. Maka dia mengeluarkan zakat fitrah mereka, yaitu keluarganya, bersama dengan zakat fitrahnya, ya, di negeri tersebut, yaitu di negeri tempat dia berada atau di kota di mana dia berada pada akhir Ramadan. Ya, jadi dia mengeluarkan zakat harta, zakat fitrahnya, ya, dan juga mengeluarkan zakat fitrah bagi keluarganya di satu tempat, di mana di tempat dia berada, walaupun keluarganya berada di tempat yang lainnya. Naam. Qala wa yajuzu an ya'midahum liyukhriju anhum anhu wa anhum fi baladihim. Dan boleh untuk memasrahkan kepada mereka, yaitu kepada keluarganya, untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut bagi dirinya dan juga bagi mereka, bagi keluarganya di negeri mereka, ya. Yaitu di tempat asalnya. Naam. Di tempat di mana keluarganya berada, dipasrahkan kepada mereka. Ya, misalnya dengan menelpon mereka, ya, coba tolong tunaikan zakat fitrah di sana. Ini juga boleh. Ya, jadi bisa memilih apakah mengeluarkan zakat fitrahnya secara bersama-sama di negeri di mana dia berada, atau mengeluarkan zakat fitrahnya secara bersama-sama di negeri tempat keluarganya berada. Jangan memasrahkan kepada mereka, mewakilkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat tersebut. Naam. Qala wa waqtu ikhrajiha yabda'u bi ghurubi syamsi lailatal 'id. Dan waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut dimulai dari tenggelamnya matahari pada malam 'id. Ini waktu wajibnya untuk mengeluarkan zakat. Ya, waktu wajibnya untuk mengeluarkan zakat. Nanti ada waktu di mana diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat padanya, boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum ini. Nanti akan dibahas setelahnya. Ini waktu wajibnya. Ya, ketika sudah tenggelam matahari pada malam Id, maka disitulah wajib baginya untuk mengeluarkan zakat. Orang yang baru berislam setelah tenggelamnya matahari pada malam Id, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat. Namun orang yang berislam sebelum tenggelamnya matahari, dia sudah wajib untuk membayar zakat fitrah. Naam. Demikian pula anak yang baru lahir, ya, sebelum tenggelamnya matahari belum wajib untuk membayar zakat fitrah. Namun yang lahir setelah tenggelamnya matahari, inilah yang wajib untuk membayar zakat fitrah. Naam. Walaupun pada suatu pendapat tetap disunahkan, apabila belum lahir pun tetap disunahkan untuk membayar zakat fitrah, pada suatu pendapat dan yang rajih tidak disunahkan. Qala wa yastamiru ila salatil Id, dan terus berlangsung waktu untuk mengeluarkan zakat tersebut sampai sholat Id, ya, itu berakhir ketika sholat Id. Dan bahkan waktu yang paling afdal yaitu setelah sholat subuh pada hari Idul Fitri sebelum melakukan sholat Id. Ini waktu yang paling afdal. Qala wa yajuzu ta'jiluha qabla al-Id bi yawmin aw yawmain. Dan boleh untuk menyegerakan zakat fitri tersebut sebelum hari Idul Fitri, satu hari sebelumnya atau dua hari sebelumnya. Ya, yaitu dimulai dari tanggal 28 ya, dan 29, yaitu apabila bulan Ramadan hanya berjumlah 29, maka dua hari sebelumnya itu dimulai dari tanggal 28. Adapun 27, ya, belum waktunya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Belum boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah, walaupun dalam satu riwayat ada yang menyebutkan tiga hari. Ya, namun yang lebih berhati-hati dimulainya dari tanggal 28 dan 29. Nah, demikian pula tanggal 30 apabila Ramadan berjumlah 30 hari. Ini yang rajih ya, berdasarkan dalil-dalil yang ada bahwasanya dahulu para sahabat yang mengeluarkan zakat fitri seperti ini caranya. Mengeluarkannya satu hari atau dua hari sebelum Id. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa zakat fitri boleh dikeluarkan sebelum atau sejak awal bulan Ramadan, maka ini adalah pendapat yang marjuh. Ya, pendapat yang rajih hanya boleh dikeluarkan atau baru boleh dikeluarkan satu hari atau dua hari sebelum Id. Qala wa ta'khiru ikhrajiha ila sabahil Id qabla salatil Id afdal. Dan mengakhirkan penunaian zakat tersebut pada pagi hari ketika hari Idul Fitri sebelum sholat Id, inilah yang lebih afdal. Sebagaimana yang kita sebutkan, setelah subuh sebelum sholat Id, ini yang paling afdal. Qala wa in akhara ikhrajaha an salatil Id min ghairi udhrin akhrajaha fi baqiyatil yaum. Dan mengakhirkan untuk mengeluarkan zakat fitri setelah sholat Id tanpa ada udur, ya, boleh untuk mengeluarkannya sepanjang hari Id tersebut sampai maghrib. Ini pada suatu pendapat. Dan ada pendapat yang lainnya juga, yang juga termasuk pendapat yang kuat, pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam, bahwasanya apabila sudah selesai sholat Id, maka tidak bisa lagi untuk membayar zakat fitri. Maka hendaknya berhati-hati, ya. Walaupun pendapat yang disebut oleh Syekh Shalal Fauzan juga termasuk pendapat yang kuat, dipegang oleh jumhurul ulama, boleh untuk mengeluarkan zakat fitri walaupun setelah sholat Id, namun yang lebih afdal adalah sebelum sholat Id. Ya, yang lebih afdal adalah sebelum sholat Id. Adapun setelah sholat Id boleh, namun dibenci. Ini pendapatnya jumhur. Dan juga disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini. Qala fa illam yukhrijaha fi yaumil idi lazimahu ikhrajaha ba'dahu qada'an. Dan apabila dia belum mengeluarkannya, belum menunaikannya pada hari Idul Fitri, sampai selesainya Idul Fitri, yaitu sampai tenggelamnya matahari pada satu Syawal dan masuk pada tanggal 2 Syawal, belum menunaikan zakat fitrah tersebut tanpa ada uzur, maka hendaknya dia mengeluarkan zakat tersebut ya, setelahnya. Ya, walaupun sudah melalui waktu yang lama, tapi sebagai qadha, sebagai pengganti. Ya, karena sudah lewat waktunya. Qala fatabayyana bidzalika annahu la budda min ikhraji shadaqatil fitri fi haqqil mustati'. Maka menjadi jelas dengan apa yang sudah dipaparkan bahwa harus mengeluarkan shadaqatul fitr bagi orang yang mampu untuk mengeluarkannya. Ya, yang di mana kita sudah jelaskan kemampuan yang dimaksud adalah memiliki kebutuhan untuk hari Id dan lebih daripada itu, ya, memiliki kelebihan dari apa yang dia butuhkan pada hari Id. Qalau anna waqtal ikhraj yanqasimu ila waqti jawazin wa huwa ma qabla al-Id bi yawmin aw yawmin. Dan bahwa waktu untuk mengeluarkan zakat fitri itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, waktu diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat, yaitu sebelum Idul Fitri, satu hari atau dua hari sebelumnya. Qala wa waqti fadilatin wa huwa ma baina ghurubi syamsi lailatul id ila salatil id. Dan waktu yang memiliki keutamaan padanya, yang memang diperintahkan dan disyariatkan untuk menunaikan zakat fitri itu padanya, yaitu antara tenggelamnya matahari, ya, inilah waktu wajibnya pada malam hari Idul Fitri ila salatil id, sampai salat id. Nah, dan waktu yang disunnahkan dan memiliki keutamaan yang lebih yaitu apa? Sebelum salat id, setelah salat subuh pada hari Idul Fitri. Qala wa waqtu ijza'in, dan waktu yang mencukupi, yaitu dianggap sah zakat fitri tersebut dan tidak berdosa untuk melakukan padanya. Ya, pada suatu pendapat. Qala wa huwa ma ba'da salatil id ila akhiril yaum, yaitu setelah salat id, ya, sampai akhir dari hari id tersebut masih boleh untuk menunaikannya, pada suatu pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Qala waqti qada'in, dan yang terakhir yaitu waktu qada, ya, waktu untuk mengganti, ya, ibadah zakat fitri tersebut karena sudah terlewat waktunya. Ma'al ismi, dengan atau apa, dia mendapatkan dosa karenanya, ya. Dia membayarkannya tapi tetap mendapatkan dosa karena sudah lewat waktunya. Wa huwa ma ba'da yaumil aid, yaitu setelah hari aid, ya, pada tanggal 2, tanggal 3 atau tanggal-tanggal setelahnya. Ya, ini menurut Syekh Shalal Fauzan tetap wajib untuk menunaikannya atau membayarkannya secara qada, namun dia berdosa ketika dia tidak menunaikannya pada hari aid tanpa ada uzur. Naam. Kemudian kita lanjutkan, wal mustahiqqu li zakatil fitri wal mustahiqqu li zakatil mal, dan yang berhak untuk mendapatkan zakat fitri yaitu sama dengan orang-orang yang berhak untuk mendapat zakat al-mal. Nah, walaupun yang rajih bahwa yang berhak untuk mendapatkan zakat fitri terbatas pada orang miskin saja, ya, karena pada suatu hadis dikatakan tu'matan lil masakin, sebagai bentuk memberikan makan bagi orang miskin, orang-orang miskin, ya. Jadi sasaran dari zakat fitri ini yang rajih hanya satu orang atau satu pihak saja, yaitu orang miskin, dan termasuk dalamnya orang fakir tentu saja, karena orang fakir ini lebih parah daripada orang miskin. Artinya seorang yang fakir pasti miskin, adapun seorang yang miskin belum tentu fakir. Qala min al-fuqara'i wal masakin wa nahwihim, ya, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan yang semisal dengannya, ya. Kalau yang dimaksud oleh Syekh Shalal Fauzan yaitu apa? 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Naam, namun yang rajih bahwasanya sasaran dari zakat fitri yaitu orang-orang fakir dan miskin saja. Qala fa yadfa'uha ila al-mustahiqi fi waqtil ikhraji aw ila wakilihi, maka hendaknya dia membayarkannya, memberikannya kepada orang yang mustahik, orang yang berhak untuk mendapatkannya pada waktu pengeluaran zakat tersebut yang sudah disebutkan tadi, ya, jenis-jenis waktunya, ya, ada waktu diperbolehkan, ada waktu yang wajib, ada waktu yang lebih utama, memiliki keutamaan yang lebih yaitu sebelum ditunaikannya sholat id, dilakukannya sholat id. Nah, dan menurut pendapat yang dipegang oleh jumhur, boleh ditunaikan pada hari id sampai waktu maghrib, ya. Dan adapun setelahnya harus mengqadha, tetap harus mengqadha ketika belum menunaikan pada hari id. Jadi wajib untuk dikeluarkan dan dibayarkan, diserahkan kepada orang yang berhak pada waktu-waktu tersebut atau kepada wakilnya, ya, wakil dari orang yang berhak. Ya, misalnya orang yang berhak mengatakan, ya, saya tidak sedang di rumah sekarang, namun serahkan saja kepada misalnya keluarga saya di sana, ya. Nanti akan ada orang yang saya pasrahi di rumah untuk mengambilnya, ya. Atau serahkan saja kepada tetangga saya sudah memasrahkan kepada dia untuk mengambil zakat tersebut. Nah, jadi dibayarkan langsung kepada orang yang berhak atau kepada wakilnya, walaupun wakilnya adalah orang yang kaya misalnya, tetangganya tadi orang yang kaya. Qala wa la yakfi an yudi'aha 'inda syakhsin laisa wakilan lil mustahiq. Dan tidak cukup apabila dia menyerahkannya, menyimpannya kepada seorang yang bukan wakil dari orang yang berhak, ya. Itu ketika dia ingin membayarkan zakat, ternyata tidak ada orang di rumah orang miskin tadi yang ingin dia berikan zakat tadi kepadanya. Kemudian dia langsung pergi ke tetangganya dalam keadaan tetangganya bukan wakil, tidak dipasrahi oleh orang yang miskin tadi untuk mengambil zakat. Langsung dia serahkan kepada orang tadi dan mengatakan, ini kalau orangnya datang, coba berikan beras ini kepadanya. Ya, ternyata orangnya datang kapan? Orangnya datang misalnya setelah hari Eid, ya, karena orangnya lagi di luar kota misalnya. Nah, maka ini tidak tepat perbuatan yang seperti ini. Harus dibayarkan kepada orangnya langsung atau orang yang menjadi wakil, bukan kemudian disimpan kepada orang yang ada di dekat rumahnya untuk diserahkan, ya, kepada orang yang berhak tadi, walaupun setelah lewat waktunya. Ini tidak benar, ini tidak tepat, ya. Jadi apabila kita mengetahui, ya, orang yang miskin tadi tidak ada di rumah ketika kita ingin menyerahkannya, ya, hendaknya dihubungi terlebih dahulu. Ya, ini tidak ada orang di rumah, saya akan memberikannya ke siapa, ya. Kalau orang tadi mengatakan, ya, saya akan menghubungi tetangga saya biar nanti dia menjadi wakil bagi saya. Nah, yang seperti ini boleh karena sudah diwakilkan kepada tetangganya. Nah, adapun apabila belum ada akad untuk mewakilkan, mengambil zakat tadi kepada orang lain, tidak boleh untuk dibayarkan atau disimpan kepada orang lain, ya, walaupun itu tetangganya atau keluarganya. Nah, harus langsung diberikan kepada dia atau kepada wakilnya. Qala wa miqdaru shadaqatil fitri, kadar dari shadaqah fitri, sa'un minal burri awis syairi awit tamri awil zabibi awil aqid, ya. Satu sa', ya, satu sa' yaitu 4 mud, satu mud yaitu satu tangkupan dari dua tangan orang dewasa, ini satu mud, ya. Adapun satu sa' yaitu 4 mud, berarti 4 tangkupan tangan orang dewasa, ya, dua tangan, ya, bukan satu tangan, ya, 4 tangkupan dari dua tangan orang dewasa, ya. Jadi dua tangan ditangkupkan bersama-sama, kemudian menciduk ke makanan-makanan ini atau bahan-bahan makanan ini, inilah satu mud, dan satu sa' yaitu 4 kali cidukan dengan dua tangan tersebut, yaitu satu sa' dari albur yaitu gandum, awis syair atau syair yaitu sejenis gandum, ya, namun berbeda dari gandum yang kita ketahui. Nah, adapun pada masa sekarang ini dikenal dengan nama barley. Nah, kemudian satu sa' tamar boleh kurma, nah, atau satu sa' zabib yaitu kismis, atau al-aqid yaitu susu yang dikeringkan, ya, yang kita tidak mendapatkannya pada zaman sekarang ini di tempat kita. Adapun di tempat yang lainnya di negeri Arab sana kemungkinan masih ada. Qala aw ma yaqumu maqama hadhihi al-asya mimma yaqtatu fil baladi, atau bahan-bahan yang lain yang menempati posisi daripada perkara-perkara yang disebutkan, karena yang disebutkan tadi ada di dalam hadis, ya. Namun boleh untuk mengeluarkan dari bahan-bahan makanan yang lainnya yang sama posisinya dengan bahan-bahan yang disebutkan tadi. Berupa apa? Mimma yaqtatu fil balad, yaitu makanan yang menjadi makanan pokok di negeri tersebut. Nah, boleh untuk mengeluarkannya dari makanan pokok yang ada di suatu negeri, walaupun bukan dari bahan-bahan makanan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis, atau oleh para sahabat Nabi SAW dalam hadis-hadis mereka. Qala kal aruzzi wadzurrati wadduhni. Nah, seperti beras atau jagung, nah, atau dukhan ini, Allah alam apa yang dimaksud dengan dukhan ini. Qala kullu ma yaftatu fil balad, atau segala macam makanan yang menjadi bahan makan, menjadi bahan pokok, bahan makanan pokok di negeri tersebut. Misalnya di suatu tempat bahan makanan pokoknya yaitu singkong, boleh untuk mengeluarkan zakat fitri dari singkong atau berupa singkong sebesar 4 mud atau 1 sha', ya, yang nanti akan disebutkan kadar dalam timbangan kilonya. Qala wa miqdar sha' bil kilo, dan kadar dari 1 sha' itu apabila ditakar dengan timbangan kilogram, qala 3 kilowatt taqriban, yaitu 3 kilo kurang lebih, ya, kurang lebihnya 3 kilo. Yang walaupun kalau mau menimbang secara persisnya, sha' ini sebetulnya kadarnya adalah kadar volume, ya, kadar volume. Nah, namun para ulama sudah mengkonversikannya, sudah mengadakan penelitian, ya, beberapa dari yaitu ulama atau beberapa lembaga fatwa sudah melakukan penelitian dan kurang lebih, ya, bahwasannya satu sha' itu kadarnya antara 2,5 ya atau 3 kilo. Nah, kurang lebih seperti itu. Qala wa la yujzi'u daf'ul qimah badal at-ta'am, dan tidak boleh untuk membayarkan harga dari makanan tersebut untuk sebagai pengganti dari makanan pokok. Ya, harus dikeluarkan berupa makanan pokok, tidak boleh dikeluarkan dengan harganya, yaitu tidak boleh dikeluarkan dengan uang, rupiah atau yang selainnya. Nah, di sini ada catatan kaki. Qala wala yujzi daf'a darahim liyashtariya biha ta'amun fi baladin akhar. Dan tidak boleh pula, ya, apabila dia membayarkan uang darahim, dirham-dirham, untuk dibelikan makanan di negeri lain. Ya. Jadi yang diberikan berupa uang, kemudian untuk memberi makanan di atau membeli makanan di negeri yang lain diberikan kepada fakir miskin di sana. Ala kama fa'alu kama yaf'alu ba'dun nas al-yawm, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang pada masa sekarang ini. Li'anna hadha khilaf as-sunnah, karena yang seperti ini menyelisihi sunnah. Khilaf as-sunnah. Qala wa qad sadarat fatwa min hay'ati kibaril ulama yamna'u dhalika walhamdulillah, dan sudah keluar fatwa dari lembaga kibarul ulama yang melarang perkara tersebut, walhamdulillah, ya. Jadi yang seperti ini bukan suatu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW memberikan zakat fitri berupa harta, walaupun harta tersebut akan dibelikan makanan namun di negeri lain. Qala wa hadha mamnu'un li umur, yang seperti ini terlarang dikarenakan beberapa perkara. Awalan annahu daf'un lil qimah. Yang pertama bahwa ini seperti membayarkan harganya, bukan membayarkan berupa makanan namun berupa harga dari makanan tersebut. Nah. Tsanian annahu ikhrajun li shadaqatil fitri 'ala 'anil bila 'anil 'anil baladil ladzi fihi as-sha'im. Yang kedua bahwa dalam perbuatan ini, ya, terkandung madarat berupa mengeluarkan zakat fitri di negeri lain selain tempatnya orang yang berpuasa tadi, ya. Yang sunnah apa? Mengeluarkan zakat fitri tadi di tempat di mana dia berada pada akhir bulan Ramadan, bukan dikeluarkan atau dipindahkan dari tempatnya ke tempat yang lainnya. Nah, ini yang kedua. Alasan yang kedua mengapa yang seperti ini dilarang. Qala wa salisan, yang ketiga, annahu sabiqun li waqtil ikhraj li annahum yadfa'una an-nuquda fi waqtin mubakkirin min asy-syahri min ajli an yatamakkana min irsaliha wa wusuliha ila al-baladil ladzi yaqsudunahu. Yang ketiga bahwa orang yang melakukan seperti ini biasanya mendahului waktu pengeluaran zakat, ya, karena mereka membayarkan uang tadi pada waktu yang disegerakan, ya, pada waktu awal dari bulan Ramadan atau pertengahan dari bulan Ramadan, ya, jadi waktunya terlalu cepat, ya, sebelum waktu untuk mengeluarkan zakat fitri. Supaya apa? Supaya bisa untuk dikirimkan dan sampai ke negeri yang diinginkan, ya, supaya ada waktu untuk pengirimannya dan pemberiannya kepada orang-orang miskin di sana. Qala wa hadza wa nahnu lasna didda musa'adatil muhtajin fi ayyi baladin min biladil muslimin. Ini kita sampaikan walaupun sebenarnya kita tidaklah menentang perbuatan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di salah satu negeri dari negeri-negeri kaum muslimin yang ada. Boleh untuk membantu mereka, ya, yang membutuhkan dimanapun itu, walaupun di tempat yang jauh. Qala walakin yakunu hadza fi ghairil ibadatil muhaddadah fi makanin khas. Akan tetapi hendaknya bantuan tersebut adalah pada selain ibadah-ibadah yang memang sudah ditentukan dan ditetapkan di tempat yang khusus, seperti zakat fitri, ya, tempat yang khusus di mana di tempat orang yang berpuasa tadi berada, ya, dimanapun dia berada, disitulah dia membayarkannya, ya. Adapun yang dikirimkan ke tempat yang lainnya, maka jangan zakat fitri, ya, bantulah dengan cara yang lainnya. Qala wa nau'un khas, dan dengan jenis yang khusus, wa waqtin khas, dan waktu yang khusus, ya. Jangan kemudian ditunaikan atau dilakukan bantuan tersebut dengan ibadah yang seperti ini, yang dikhususkan tempatnya, dikhususkan jenisnya, dan ditentukan pula waktunya secara khusus. Qala fa hadhihi yajibu an tu'adda hasba hadhihi al-quyud. Adapun ibadah yang seperti ini, ya, wajib untuk dilaksanakan, ditunaikan sesuai dengan kaidah-kaidah atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam syariat. Ya, tidak boleh keluar dari ketetapan tersebut, ya. Termasuk di dalamnya yaitu ibadah udhiyah, ya, hendaknya di masing atau di tempatnya masing-masing, di kotanya masing-masing, bukan dikeluarkan ke tempat yang lainnya sebagaimana disebutkan pula oleh Syaikh Shalal Al-Fauzan. Nah, seperti udhiyah, seperti ibadah udhiyah yaitu ibadah kurban. Nah. Ini ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit. Qala wa la yujzi'u daf'ul qimah badal at'am, dan tidak boleh untuk membayarkan harga daripada makanan tersebut sebagai pengganti dari makanan. Li'annahu khilafal mansus, karena perbuatan yang seperti ini berselisih atau menyelisihi nusus dalil-dalil yang ada. Wan nuqud kanat mawjudatan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun uang dahulu ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau kanat tujzi'u labayyana li ummatihi dzalika. Kalau saja uang tersebut mencukupi dan dianggap sah, ya, maka tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Boleh untuk membayar dengan makanan, boleh pula untuk membayar dengan uang, ya, akan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas. Karena uang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baiklah, Bas, kita akan lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.